wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, ada beberapa pertanyaan dari antum, kita jawab ma yassarallahu lana, yang Allah mudahkan untuk kita. Wa nas'alullaha at-tawfiq. Siapakah tokoh Khawarij di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dzul Khuwaisirah Tamimi yang tersebutkan tadi dalam riwayat yang mengatakan kepada Rasulullah, i'dil fa innaka la ta'dil, atau ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah, atau adillah dalam pembagianmu, karena engkau tidak adil. Lalu Rasul marah kepadanya. Para ulama sebutkan sebagai cikal bakal Khawarij akan muncul dari orang-orang yang semacam dia, tipe-tipekal yang sama dengannya, beraninya menentang Rasulullah SAW atau mengatakan beliau tidak adil. Tadi disebutkan kita harus bersikap rahim terhadap binatang. Bagaimana jika kita membunuh seekor cicak dengan cara yang sadis? Cicak disunahkan untuk dibunuh. Tapi yang seperti yang Rasulullah katakan, idza qataltum fa ahsinul qatla. Kalaupun kamu membunuh, bunuh dengan cara baik. Tidak menyiksa. Entah kamu pukul dengan sandal atau sapu atau semisalnya. Alhasil, kamu tidak berniat untuk menyiksanya. Sebisa mungkin, sekali pukul dia telah mati. Jika belum, ya kamu pukul berikutnya. Makanya disebutkan oleh para ulama salaf, al-mu'min atau as-sunni, la yu'dhi ahadan hatta namlah. Seorang muslim itu tidak akan mengganggu, tidak akan menyakiti apapun atau siapapun. Hatta itu seekor semut. Semut. Dia tidak akan menyakiti. Kalaupun seandainya harus dia bunuh, karena boleh membunuh segala sesuatu yang yu'dhi, yang memang kamu dapati mengganggu, merusak, maka boleh dibunuh. Kalaupun harus dibunuh, ya dibunuh dengan cara baik. Tidak disakiti atau disiksa. Melamar seorang wanita yang masih istri seseorang, apa diperbolehkan? Haram. Dan aib besar. Bagaimana dia melamar sementara itu istri orang? Perbuatan yang serupa dengan yang dilakukan oleh para jin dan tukang sihir, yufarrikuna bainal mar'i wa zawjihi, yang memisahkan antara seorang suami dari istrinya. Artinya itu dengan kekuatan sihirnya, dengan bantuan para syaitan. Ini dengan kejahatan dia. Dia lamar, mungkin saja dia kaya, mungkin lebih tampan. dari suaminya yang ada, haram. Dosa yang sangat besar. Bahkan kalaupun dia melamar di masa iddah, ketika wanita ini sudah dicerai atau menjalani masa iddah, ketika ditinggal mati suaminya misalnya, di masa iddah pun gak boleh dilamar dengan jelas, saya mau melamar kamu, saya mau minta kamu. Yang Allah bolehkan sekedar samaran, kata-kata yang samar, tetapi mungkin akan difahami kalau itu keinginan, misalnya yang ulama sebutkan, orang seperti kamu sayang untuk dibiarkan atau dilewatkan. Jadi gak jelas-jelas melamar, tapi terpahami dari situ kalau dia menginginkan, diperbolehkan. Tapi nyata-nyata ini haram. Apa sesuai dengan syariat, seorang yang thiqah dalam manhaj salaf mengawali proses poligami dengan secara menghubungi ummahat lewat telepon atau SMS tanpa perantara, mengawali proses poligami dengan cara menghubungi ummahat. Apa yang dimaksud ummahat ini? Kalau istilah ummahat, orang yang sudah menjadi artinya sudah punya anak, punya suami. Tapi kalau yang dimaksud perempuan, mungkin diistilahkan ummahat. Kalau yang dimaksud sekedar, kalau tadi jelas haram seperti pertanyaan pertama. Tapi kalau wanita secara umum, mayasluh, gak benar cara semacam itu. Laki dan wanita fitnah. Laki fitnah bagi wanita, wanita fitnah bagi lelaki. Sebelum ada akdun nikah syar'i di antara keduanya, jangan ada hubungan, apalagi hubungan pribadi, hubungan serius di antara keduanya. Itu bagaikan api dengan bensin. Kita tahu kisah riwayat Ali bin Abi Thalib ketika seorang berzina dengan budaknya wanita, dalam keadaan orang ini ketika Ali diutus oleh Rasul untuk menghukum, mencambuk 100 kali, Ali kembali ke Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah gak mungkin kalau aku cambuk 100 kali, mati orang ini. Ma huwa illa jildun ala azm. Dia hanya tulang dibungkus kulit. Sakit lama. Tahunan. Sampai kurus habis badannya, tinggal tulang dibungkus kulit. Yang kemudian oleh keluarganya dipasrahkan pada seorang budak hitam, perempuan. Dia ngelayani, namanya orang sakit, ngasih makan, ini, itu, mungkin ganti pakaian dan semisalnya. Walhasil, ini bukan mahram, terjadi zina. Orang sakit ini, bahkan tinggal tulang dan kulit, seperti Ali katakan. Apalagi yang dalam keadaan sehat, apalagi muda, apalagi dan apalagi. Falayasluh, fitnah, apalagi dengan kemudahan teknologi yang ada. Orang bisa WhatsApp-an, orang bisa main Facebook, bisa BBM atau apalagi namanya sudah. Ma'asluh. Faliyattaqillah. Hendaknya masing-masing orang bertakwa kepada Allah. Apalagi, ya ma'ruf lah. Kalau sudah berhubungan telepon misalnya, ya tentunya masing-masing melunakkan suaranya sedemikian rupa. Dimerdukan sedemikian rupa dari suara. Fitnah. Makanya Allah katakan, fala takhdu'na bil qawl, fayatma'u alladhi fi qalbihi marad, wa qulna qawlan ma'rufa. Jangan kamu, kaum wanita, melunakkan ucapanmu, suaramu, karena akan membuat berambisi jelek padamu orang yang di hatinya ada penyakit, penyakit syahwat. Bicara tegas, baik, secukupnya. Walhasil kalau memang kamu mau niat berpoligami dan itu baik, nah, memperbanyak umat Rasul SAW, lakukan dengan cara baik, dengan cara mulia. Minta kepada walinya, abahnya, kakaknya atau ami dia dan semisalnya. Dan sehubungan dengan itu pula, kita sering menasehatkan agar orang itu menjaga diri terhadap hurumatun nas, terhadap kehormatan orang. Nisa hurma, perempuan itu kehormatan orang, istri orang atau putri orang. Maka dijaga kehormatan orang itu sebisa mungkin. Kalaupun berbicara, ya Allah seperlunya, bas. Hal-hal lain yang enggak perlu ini jangan dituruti syaitan. Kamu mungkin telpon misalnya ke temanmu atau siapa, yang angkat istrinya atau putrinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana suamimu bulan atau ayahmu bulan? Keluar. Ya sudah, berarti kan enggak ada. Tutup telpon sudah. Selesai. Enggak perlu keluar kemana, jam berapa pulang, sama siapa keluarnya? Hasil faedah, apa untungnya buat kamu? Kamu ingin ngobrol lama sama perempuan. Itu kehormatan orang. Tidak pantas yang demikian. Tutup kelas telepon. Di instansi tempat kerja Ana, sering dikatai kafir oleh teman kerja yang dia sangatlah jelas orang awam. Awam lagi fajir. Bahkan ada juga yang menyebut anak teroris atau ISIS. Bolehkah secara langsung saya membalas ucapan dia secara langsung? Kamu itu yang teroris atau ISIS yang mengkafirkan seorang muslim, terlepas ucapan mereka bercanda atau tidak. Ana khawatir banyak yang termakan oleh ucapan mereka. Kenapa Ana sering mendapatkan ucapan-ucapan mereka? Nah, Allah alam seperti apa lingkungan kerja kamu, tapi secara umum, kalau sesuai pertanyaan kamu, dia awam dan jahil. Idfa billati hiya ahsan. Jawab atau hadapi dengan yang lebih baik. Apalagi mereka bodoh dan jahil. Kalau memang kamu bisa menasehati, ya nasehati dengan baik. Begini-begini. Kalau enggak jangan dilayani kejahilannya. enggak ada gunanya. Umar bin Khattab itu sangat dekat kepada Hur bin Qais. Hur bin Qais ini sangat disenangi Umar. Ada apa-apa Umar panggil dia. Sampai kemudian paman Hur bin Qais, Uyainah namanya, Al-Fazari, datang. Dan dia tahu ponakan dia ini dekat dengan Umar sebagai khalifah. Aku ingin ketemu Umar, atur waktu untuk bisa ketemu Umar. Kan sulit nemui khalifah. Walhasil diatur karena dia punya kedekatan, sehingga dipermudah. Ya sudah, bisa hari ini jam sekian. Datang Uyainah bersama Hur menghadap Umar bin Khattab. Begitu menghadap Umar, pikirnya Umar mungkin ada kepentingan apa, paman dari orang yang dia hormati, yang dia cintai. Ternyata yang disampaikan Uyainah kepada Umar bin Khattab, Umar, kamu ini enggak pernah adil kalau berhukum, banyak kedolimannya. Dan kalau beri, kamu ini bakhil. Enggak seperti Rasulullah SAW, banyak kalau ngasih. 100 kambing, 100 unta. Kamu mana? Kamu ini bakhil, begini-begini. Kan enggak beradab. Di depan khalifah, amirul mu'minin. Mengata-ngatai demikian. Umar marah. Nah, orang ini enggak beradab. Dan hampir orang ini dipukul atau diapakan oleh Umar. Tapi diingatkan oleh Hur bin Qais, wahai amirul mu'minin, Allah berkata dalam Quran, khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Khudzil afwa, maafkan. Wa'mur bil urf, perintahkan kepada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ini enggak, jangan kamu layani, jangan kamu anggap. Kata Hur bin Qais, dan pamanku ini minal jahilin, tadi orang jahil, wala ngerti ilmu, wala ngerti adab. Jadi maafkan oleh Umar bin Khattab, enggak usah dilayani. Atau jika itu memang sering kamu dapati agamamu jadi bahan perolok-olokan, dibuat permainan di sana, ya keluar. Jangan kerja di sana. Alhamdulillah pintu rezeki banyak yang halal. Yang meninggalkan sesuatu karena Allah, akan Allah ganti yang lebih baik baginya. Apakah seorang bisa merasakan pada hatinya saat terjadinya perubahan niat? Ikhlasan yang mulai berbelok ke arah riya atau sum'ah. Nah, ya bisa tentunya. Kamu, seperti yang Rasulullah katakan, seseorang terkadang semula ikhlas dalam niatnya baik, dalam sholat misalnya. Tapi begitu ada fulan atau siapa, mulai dia buat-buat, bacaannya diindah-indahkan atau sholatnya dikhusyuk-khusyukkan. Dan arah hati dia sudah kepada orang ini. Bagaimana agar dia dipandang, disanjung, dipuji dari orang ini. Hendaknya dia perangi niat-niat rusak semacam itu dan tidak dia biarkan dalam dirinya, karena akan merusak dan menggugurkan amalannya. Apa termasuk ciri munafikin? Seseorang yang pada saat pembahasan tentang munafikin, dia merasa bahwa dialah orang yang telah menolak kebenaran. Badan raganya terasa lemas saat pembahasan itu. yang tabi'in sebutkan, kami menjumpai 60 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masing-masingnya takut pada dirinya nifaq. Para sahabat takut dari kemunafikan, khawatir itu ada pada dirinya. Bahkan Umar terus tanya kepada Hudzaifah, karena Hudzaifah sahibus sir Rasulullah, yang tahu rahasia banyak dari Rasulullah. Ditanya oleh Umar, apa aku disebut oleh Rasulullah sebagai munafikin? Tapi karena itu amanat dari Rasul, gak boleh disampaikan, Hudzaifah selalu menghindar, gak dijawab. Tapi Umar terus penasaran, apa aku disebut oleh Rasulullah termasuk munafik? Khawatir dia radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Sampai karena seringnya dan terus menerus, kata Hudzaifah, tidak, kamu tidak disebut oleh Rasulullah. Dan demi Allah, aku tidak akan menjawab kepada siapapun setelahmu. Asyahid menunjukkan mereka takut dari nifaq. Dan itu sifat seorang mukmin, khawatir dari kemunafikan, khawatir dari hal-hal yang bisa merusak imannya, tauhidnya. Dengan itu orang akan terselamatkan. Justru munafik adalah orang yang tidak khawatir nifak pada dirinya, merasa dirinya banyak berjasa untuk Islam, imannya seperti iman Jibril dan Mikail. Enggak khawatir. Oh, enggak, kalau munafik enggak, saya jauh saya dari kemunafikan. Merasa tenang dan aman. Bukan demikian sifat seorang mukmin. Apakah video sholat yang beredar di sosial media, termasuk hukum larangan gambar, yang kita yakini demikian, dan itu yang disebutkan oleh masyayikh dan para ulama kita. Alhamdulillah dakwah bisa dengan banyak cara yang halal, yang syar'i selain seperti itu. Islam tersebar, dakwah berkembang kesana kemari, dipikul dengan penuh amanat, disampaikan dengan penuh ilmu dan akhlak oleh para sahabat Rasul SAW, sampai ke Andalus sana, Spanyol, sampai ke Siprus, Kubrus, sampai ke daratan Cina. Ke sana kemari dakwah disebarkan oleh para sahabat. Wala mereka tahu menau tentang media elektronik, wala ada teknologi canggih, tapi barokah dakwahnya. Allah bukakan banyak negeri melalui mereka, tangan mereka, dakwah mereka. Dan begitulah para ulama-ulama sunnah yang setelah para sahabat. Justru dakwah itu mengalami banyak kemunduran, justru dakwah itu mengalami banyak masalah dan tidak barokah ketika masuknya teknologi atau yang semisal itu, statnya tampil di televisi atau ada audio visual, masya Allah, dilihat oleh nisa, ummahat, akhwat dan seterusnya. Aib, brother. Mana bisa dibarokai? Makanya kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, dakwah bisa disampaikan dengan cara-cara syar'i yang lain, dan yang ada itu mencukupi dan bahkan lebih. Beliau ditanya tentang mengikuti dakwah di channel-channel tertentu. Di TV ada acara dakwah, muhadharah, taklimnya fulan-fulan. Apa boleh? Kemudian masuk rumah. Televisi itu untuk alasan itu, kata beliau, mayas loh. Apalagi di Saudi, kata beliau, di sini, di negara Saudi, ada Idaatul Quranul Karim. Siaran radio milik pemerintah sana, kerajaan, yang isinya Masya Allah. Jam-jam kosong, kalau enggak ada acara ceramah, Quranul Karim diperdengarkan. Nanti jam sekian ceramah Syekh Fulan, Syekh Fulan. Jam sekian fatwa, tanya jawab, barokah. Suara radio, panas, yakfi. Hasil banyak, justru banyak kemunduran ketika orang lebih cenderung mengikuti tuntutan zaman dan teknologi, sementara mengabaikan nilai-nilai dakwah, keikhlasan, dan mutaba'atus sunnah. Apa ciri khas teroris Khawarij di masa sekarang agar orang awam dapat membedakan mana teroris Khawarij atau ISIS dan Ahlus Sunnah, dan siapakah tokoh-tokohnya yang ada sekarang? Alhamdulillah, perbedaan yang nyata, jauh berbeda antara Ahlus Sunnah dengan Khawarij, teroris. Ahlus Sunnah menyeru dan mengajarkan ketaatan kepada pemerintah yang ada, menghormati mereka, mentaati mereka dalam yang ma'ruf. Mereka membenci, selalu mencela pada pemerintah sipil ataupun militer, memusuhi dan menghasut orang, menghasut umatnya untuk dengki, musuh, dan benci kepada pemerintahnya. Ahlus Sunnah, walhamdulillah, berjalan bersama bimbingan para ulama-nya dalam segala urusan agamanya, termasuk jihad. Nah, taruhannya nyawa yang dipertaruhkan. Perkara-perkara besar semacam itu hanya ulama-ulama besar yang boleh berbicara. Ya, ada jihad di sana. Ya, disyariatkan jihad di sana. Karena nyawa urusannya. Alhamdulillah. Ahlus Sunnah mengikuti ulama-nya. Khawarij lah. Tidak ada yang mengikuti para ulama sunnah. Mungkin akan mereka katakan, oh, kami juga punya ulama. Pengakuan boleh saja, bisa lebih besar dari itu pengakuan. Tapi di mereka enggak ada ulama. Siapa yang mengatakan disyariatkan jihad di Syria, jihad di Irak, siapa yang berbicara? para ulama kita semua menolak. Enggak ada jihad di Syria, enggak ada jihad di Irak. Yang ada fitnah itu Syekh Saleh Fauzan bicara, Syekh Robi berbicara, Syekh Sunnah berbicara. Ahlu Sunnah berdakwah dengan ilmu, dengan kesabaran, dengan hikmah, dengan akal. Artinya difikirkan segala sesuatu itu kemaslahatannya, mafsadahnya. Akal yang matang, kebijaksanaan yang baik. Mencontohkan kepada orang akhlak, karimah. Mewaris tidak demikian, enggak ada akhlaknya. Hatta dalam dakwah, enggak ada ilmunya. Nah, apa yang mau dia sampaikan, ilmu dia sendiri enggak punya. Wafakidu syai'la yu'ti. Yang tidak punya sesuatu, enggak bisa dia mengajarkannya, memberikannya. Mana mereka pernah ada pengajian tafsir, pengajian akidah, pengajian fiqih, pengajian akhlak, jauh. Oh, gak penting kata mereka. Ini yang tertinggi. Islam yang paling puncak ini jihad fisabilillah. Apa yang kamu mau jihadkan, yang kamu perangkan ini apa? Akidah kamu gak paham, kamu memperjuangkan apa? Syirik dan tauhid pun tidak dia mengerti. Walhasil banyak perbedaan di antara keduanya. Bagaimana mensikapi ikhwah yang tadinya bersama kita dan sekarang mereka condong ke dai MLM? Dalam hal hubungan atau komunikasi, kamu nasihati dengan baik. Jika kamu mampu menyampaikan nasihat itu dengan baik, atau angkat permasalahannya kepada ustadz kamu setempat, ajak dia untuk dinasihati. Bahaya mereka demikian dan bagaimana manhaj mengajarkan untuk bersikap. Kalau dia masih juga melanjutkan perbuatannya, tinggalkan. La khaira fi. Enggak ada kebaikannya. Teman yang kamu tidak bisa menanamkan kebaikan padanya, enggak ada gunanya sudah. Bukan temanmu berarti. Yang kamu tidak bisa menanamkan kebaikan padanya, kamu ajari, kamu nasihati, enggak ada guna. Maka enggak ada gunanya berteman dengan orang semacam itu. Bagaimana mensikapi bantahan Bul Akmal kepada Ustaz Muhammad Sewet akhir-akhir ini? Bul Akmal tidak bisa didengar, kadzab, pendusta, dan terlalu banyak kedustaan-kedustaan dia. Dan itu diketahui oleh orang yang jauh apalagi yang dekat dengannya. Bahkan dalam dakwah, dalam agama, dia berdusta. Dan hukuman dalam syariat bagi orang yang berdusta tidak bisa didengar, tidak boleh diterima ucapannya, kalaupun itu benar. Kalaupun itu benar, tidak bisa diterima. Antum tahu perawi-perawi hadis ketika dikatakan oleh para ulama kadzab, pendusta, ditolak riwayatnya. Kan ada kemungkinan dalam riwayat itu dia enggak dusta. Benar memang dia dengar dari syekhnya, dari ini, enggak dusta dia. Tapi tetap tertolak riwayat dia. Dan itu hukuman bagi seorang pendusta bahwa kebenarannya pun tidak boleh diterima. Karena kita ragu dan enggak tahu jelas, bisa jadi itu termasuk kedustaan dia. Itu sekian banyak kedustaan-kedustaan dia. Kalau sudah orang itu berdusta, apa yang tersisa sudah? Tidak ada sulitnya bagi dia untuk mengada-ngada dan mengucapkan ini itu untuk membenarkan dirinya. Kadzab ini orang. Salah satu kedustaannya dari sekian banyak di kala ikhwah di Perawang waktu itu mau bikin sekolah dengan cara resmi begitu, dia ingkari, nggak boleh ini. Alhasil berselisih pendapat dengan mereka, disepakati untuk perkara itu diangkat kepada para masyayikh, kepada para ulama. Abdul Akmal dengan lantang mengatakan, kalau sampai ada seorang alim, seorang syekh yang memfatwakan boleh, aku yang paling depan, paling pertama membela kalian, mendukung kalian. Tulis pertanyaan, karena dia mau umroh waktu itu. Sudah tulis, berangkat umroh. Setelah beberapa waktu sampai dia pulang, ditanya oleh ikhwah, nah, bagaimana hasilnya, ketemu syekh siapa, dan apakah sudah ditanyakan, apa ada fatwa. Enggak ada fatwa. Saya enggak ketemu dengan ulama siapapun. Mereka pada sibuk, enggak bisa ditemui. Mereka ikhwah mengira, oh yes, khair insyaAllah, nunggu waktulah. Sampai ketika daurah nasional Bantul, mereka pada datang, ikhwah Perawang ini ketemu dengan salah seorang ikhwah yang baru pulang dari Saudi. Oh, antum yang dari Perawang, sudah sampai transkrip fatwanya Syekh Ubaid terhadap sekolah kalian. Transkrip apa? Tuh, pertanyaan antum yang tentang sekolah, yang mana? Kata Abdul Akmal, enggak ada, enggak ketemu, si mereka pada sibuk, enggak bisa ditemui, enggak ada ini. Loh, ada, ini anak bawa kopiannya. Ini tulisannya, ini suara beliau dalam rekaman. Dibawa oleh mereka. Ditunjukkan kepada Abdul Akmal, ternyata ada, marah-marah dia. Jadzat. Bahkan dalam dakwah, gak bisa diamanatkan dakwah kepadanya. Dan Syekh Abdullah Bukhari telah mengetahui banyak tentang perilaku dan sepak terjangnya. Sayyik, ini orang jelek. Layasluh li dakwah. Gak bisa dia berdakwah. Gak bisa diamanatkan kepadanya. Apakah Khawarij itu kafir atau ISIS itu kafir? Telah lalu pembahasan bahwa sebagian para ulama mengkafirkan mereka, atau di antara mereka ada yang kafir jelas, tokoh-tokohnya, gembong-gembongnya, pejabat-pejabat terasnya, komandan-komandan ininya, kufar, kafir sudah. Tetapi ada di antara mereka yang fusak, yang ikut-ikutan, terpengaruh, menganggap mereka baik, jahil, mengira mereka, Masya Allah, mendirikan khilafah Islamiyah, ikut-ikutan gabung ke sana, juhal, fusak, tidak sampai dikafirkan. Tapi tokoh-tokoh utamanya, jelas di antara mereka itu ada yang kafir. Apakah jamaah tabligh termasuk kelompok khawarij? Nah, kalau dalam artian menyeru atau mengajak dan mendakwahkan permusuhan atau kebencian kepada para pemerintah yang ada dan mengajak menentang dan melawan mereka, wallahu a'lam, tidak kita ketahui itu dari mereka untuk saat ini. Tetapi seperti yang para ulama sebutkan, semua kebid'ahan ujung-ujungnya pedang, senjata. Bermula dari tasawuf, bermula dari sufi, bermula dari ini, bermula dari itu. Yang menyatukan mereka semua adalah permusuhan mereka dan perlawanan mereka kepada Ahlus Sunnah dan penentangannya kepada pemerintah yang ada. Akan terseret ke sana. Apa kita boleh mengirim SMS kepada JT tentang hadis atau perkataan ulama dalam rangka mendakwahi mereka? La yanfa, gak akan ada gunanya, gak akan didengar oleh mereka. Allah menyebutkan fadzakir fa inna fa'atid dzikra, berikan peringatan itu, sampaikan jika itu bermanfaat, jika tidak enggak usah kamu sampaikan. Dan mereka diketahui orang-orang yang mu'anid, ngeyel, terus akan dia bantah segala kebenaran dan ilmu yang kamu sampaikan. Maka enggak ada gunanya ulama berbicara sekian masyaih, membantah, menulis. Mana ada mereka dengarkan. Illa man sya'allah. Jadi sedikit dari mereka yang Allah inginkan kebaikan baginya. Tapi secara umum, mereka tipe orang yang tidak mau mendengar nasihat. Apa kita boleh bermakmum dengan jamaah tabligh, sholat di belakang mereka? Seperti yang para ulama sebutkan, selama kebid'ahan seseorang itu tidak mengkafirkan dia, sah dan boleh sholat di belakangnya. Subhat tentang diharuskannya warga Irak atau Suriah untuk berbaiat kepada Amir ISIS dikarenakan tidak adanya pemimpin Muslim untuk dua negara tersebut. Kalau di negara lain seperti Arab, Jordan, Qatar tidak wajib baiat kepada ISIS karena adanya penguasa yang sah di negara tersebut. Tapi kalau di Irak dan Suriah wajib baiat kepada ISIS dikarenakan sudah menguasai sebagian negara tersebut dan telah ditetapkan adanya amir untuk wilayah tersebut. Bagaimana Ustaz? Yang pertama yang menetapkan amir siapa? Tidak ada ahlul hal wal aqad di sana. Ahlul hal wal aqad, orang-orang uqala, orang-orang ruzana, hukama, orang-orang yang ngerti dan orang-orang yang baik, ingin kemaslahatan untuk negerinya, untuk kaum muslimin, mengangkat, memilih fulan sebagai pemimpin. Siapa? Tidak ada. Terus tiba-tiba saja hari Jumat Abu Bakar Baghdadi naik mimbar dan mengumumkan berdirinya khilafah Islamiyah dan dirinya sebagai khalifah. Ini yang pertama. Yang kedua, dia firqah, bukan pemerintah. Firqah. Fa'tazil tilkal firqah kullaha. Rasulullah katakan, tinggalkan semua kelompok-kelompok itu yang ada sesat itu. Gak ada, ketika tidak ada imam, tidak ada jamaatul muslimin, tidak ada imamnya. Apa yang Rasulullah nasihatkan? Fa'tazil tilkal firqa kullah. Tidak ada pemerintah yang sah, muslim, yang bisa ditaati, tidak ada. Tinggalkan semua kelompok. Karena di sana juga ada Nusrah. Nusrah juga punya amir dan dibaiat oleh pengikut-pengikutnya. Lah siapa yang kamu ikuti? Kenapa harus ISIS? Ini juga ada amirnya. Selain daripada itu, para ulama kita gak ada yang berfatwa dan membicarakan hendaknya muslimin mentaati ISIS, tunduk kepada pemerintah mereka, Abu Bakar Baghdadi, gak ada. Karena dia firqah, bukan penguasa. Kelompok sempalan yang melakukan kerusakan di sana-sini. Yang hatta Saddam Hussein pun tidak sebengis ini. Saddam Hussein, diktator, ini, itu, tetapi negerinya aman, berjalan dengan baik. Orang mau sholat ke masjid, bisa, tenang, aman, gak ada yang ganggu. Kamu perjalanan dari satu kota ke kota lain, aman. Dia mungkin korupsi, mungkin dia ini, layaknya penguasa di sana-sini. Tapi negara secara umum, stabilitas ada. Nah sekarang, semua itu hilang. Yang ada mencekam rasa takut terhadap nyawa, harta, kehormatan. Seperti yang Ali bin Abi Thalib katakan, ilmu mereka enggak ada, fuqaha bukan, ngatur negara juga enggak bisa, itulah mereka. Butuh kepiawaian tersendiri memimpin negara, ngatur bagaimana supaya baik ekonominya, ininya, keamanannya dan seterusnya. Atau untuk itu mereka enggak bisa mengelola negaranya dengan baik. Apa ciri kasat mata pada seorang khawarij? Agar kita bisa membedakan mana khawarij dan mana yang bukan khawarij. Kalau ciri artinya atribut lahiriah yang ada pada mereka, ya mungkin sulit untuk ditetapkan itu ciri khas membedakan dari yang lain. Karena yang lain mungkin juga melakukan hal yang sama. Misalnya pakai rompi. Walaupun banyak dari mereka itu cirinya. Pakai rompi, putungan. Tapi untuk dikatakan itu ciri khawarij ya sulit. Jamaah tabligh juga banyak pakai rompi. Sebagian ikhwah kita mungkin pakai rompi. Banyak kena angin. Sulit dikatakan ciri. Rambutnya panjang-panjang. Banyak dari mereka juga di zaman sekarang. Oleh rambutnya panjang sampai ke bahu. Untuk dikatakan ciri juga sulit. Atau bagian sebagian ikhwah kita pun panjang rambutnya. Walhasil, kalau sekedar ciri lahiriah, wallahu'alam, nah, sulit untuk dikatakan ciri khas yang membedakan dia dengan yang lain. Tapi dari pemikiran dan keyakinan dia. Bagaimana ciri awal seorang khawarij yang mau menyebarkan pemahamannya agar kita tidak termakan oleh sebab khawarij? Selalu berputar-putar tentang hukum, tentang khilafah, tentang kepemimpinan, pemerintah tauhid, pemerintah kafir. Di situ dakwahnya. Muter di situ, gak akan keluar. Pembahasan mereka, kajian mereka di situ sudah. Sistem, oh ini khilafah satu-satunya alternatif, oh ini pemerintah telah kafir, oh ini itu. Sudah arahnya ke sana, sudah itu mereka, sudah khawarij. Karena mereka ingin menggiring orang dengan kafirnya pemerintah yang ada, sistem ini harus dirubah, revolusi besar-besaran untuk menggulingkan kekuasaan yang ada dan kemudian mereka yang menjadi gantinya. Mereka itu ashabud dunia. Cari dunia saja. Karena kalau mereka berdakwah bukan itu. Dakwah para nabi. Karena contoh terbaik dalam dakwah adalah para anbiya dan mursalin. Kamu lihat Nabi Musa alaihi salam. Sekian banyak kisah. Sampai Allah ulang sekian kali di dalam Quran. Karena besar pelajaran dalam perjalanan dakwah beliau. Menghadapi Fir'aun. Fir'aun penguasa yang seperti itu. Allah katakan, Fa'tiya Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Datangi oleh kalian berdua, Musa dan Harun, Fir'aun, dan dakwai dia dengan kata-kata yang lunak, lemah lembut. Mungkin dia mau takut, mau ingat, mau sadar. Makanya ketika ulama sebutkan tentang mendakwai pemerintah, mendakwai para penguasa harus dengan bahasa yang baik. Bukan sekedar bahasa pengantar yang dipakai, kalau itu semua orang bisa. Tapi yang dimaksud lebih dari itu. Intonasi dan kesan yang ditampakkan kalau kita bawahan dia. Dia pemimpin kita, dihormati. Hanya Musa Allah perintahkan berbicara dengan sopan, dengan baik kepada Fir'aun. Fir'aun. Kata yang lemah lembut. Diingatkan kamu makhluk Allah pencipta ini. Takutlah kepada Allah dan seterusnya. Dosa perbuatanmu begini haram ini. Takutlah kepada Allah. Tidak seperti mereka yang kemudian datang. Atau di luar juga beraninya. Bukan di hadapan pemerintah itu. Wah, zalim, taghut, dajjal, iblis mereka ini. Laknatullah alaih. Mereka begini mal'un. Kuar-kuar teriak-teriak demikian. Bagaimana dakwanya bisa didengar? Terkesan sekali kalau dia enggak menghormati pemimpinnya. Tidak hikmah dalam dakwah. Ketika Musa alaihi salam setelah Allah selamatkan beliau dan yang bersamanya dan Fir'aun ditenggelamkan ke dalam laut bersama tentaranya, mati kan Fir'aun dan tentaranya. Allah katakan, kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin. Mesir, negerinya Fir'aun, itu ditinggalkan dalam keadaan banyak padanya jannat wa uyun. Banyak sumur, mata air. Subur-subur sekali Mesir waktu itu. Banyak taman, banyak kebun, subur. Anggur, kurma, dan yang lain-lainnya. Zuru' maqamin karim. Sektor pertanian luar biasa. Subur dan baik sekali. Mesir. Itu yang ditinggalkan oleh Fir'aun. Dan lebih banyak lagi kenikmatan. Banyak kenikmatan yang mereka tinggalkan. Artinya negeri Mesir saat itu potensi besar untuk ditegakkannya khilafah di sana. Fir'aun sudah tumbang, sudah enggak ada. Ya. Sudah tenggelam di air laut sana, habis sudah dia. Pertanyaannya, kenapa Nabi Musa enggak mau kembali ke Mesir? Jadi khalifah, jadi raja, pemimpin. Kosong, Mesir sekarang tidak bertuan. Dalam keadaan negeri yang sangat makmur, subur. Ditinggalkan. Nabi Musa lebih memilih di tengah gurun pasir, panas, kering, kelontang. Bersama Bani Israel yang beriman kepada beliau, dengan sabarnya beliau ikut. Nah. Kalau seandainya Nabi itu menginginkan kepemimpinan, kalau seandainya dakwah itu tujuannya untuk khilafah ditegakkan, balik semestinya Nabi Musa ke Mesir. Potensi besar, sayang dibiarkan. Mumpung sudah enggak ada Fir'aun, dan beliau punya masa, orang-orang yang bersama beliau. Tapi tidak dilakukan oleh Musa. Lebih memilih gurun pasir yang kering, yang panas. Mesir banyak kenikmatan, subur, tanaman, kebun, air di sana sini. Ibrah. Kalau orang mau berakal, mau berpikir, tujuan dakwah bukan menegakkan khilafah, bukan untuk menumbangkan kepemimpinan yang ada. Dan itulah mereka. Mereka itu ashabu dunia, orang yang berambisi, ingin kursi, ingin kepemimpinan. Orang-orang yang cemburu sosial, karena pemerintahnya mereka lihat makan harta rakyat, karena pemerintahnya korupsi, mereka ingin. Tapi gak punya waktu dan kesempatan. Sehingga berkedok dengan nama agama. Sebagai ungkarul mungkar, sebagai jihad. Digulingkan, tegakkan khilafah. Padahal kekuasaan itu yang mereka inginkan. Marah. Silahkan marah. Kamu ini lillah wa fillah, hanya untuk Allah. Berdakwah, kami gak inginkan dunia. Kalian lillah wa fillah, kalian berdakwah dengan cara yang Allah ajarkan. Kalian akan berdakwah dengan contoh para rasul dan para anbiya alaihissalam dengan baik. Ilmu, akhlak ini. Mereka mana akhlaknya? Mana adabnya? Keluar bus, berangkat. Wala dia pamit, wala izin, wala ngasih tahu ke orang tuanya. Nangis-nangis si orang tua. Rasulullah memulangkan. Ketika seorang izin minta jihad ikut bersama Rasul. Sementara orang tuanya menangis, dia tinggal. Rasulullah bilang, kembali kamu ke orang tuamu sana. Bikin mereka ketawa seperti kamu bikin mereka menangis. Dalam riwayat, berjihadlah pada orang tuamu dengan berbakti kepadanya. Ini wala pamit, wala izin. Istrinya ditinggalkan begitu saja. Anak-anaknya 5 mungkin lebih. Siapa yang bertanggung jawab untuk kehidupan mereka? Orang butuh maisha. Obat, sakit, sekolah, ini, itu, makan. Dan lain-lainnya. Sebagian mereka datang, istrinya nangis-nangis. Mungkin anaknya 7 atau 8. Ditinggal ke sana. Wala ngasih tahu. Mending dalam tanda kutip kalau misalnya dihormati istrinya itu sebagai pasangan hidupnya. Afwan. Anak mau berangkat jihad, terus doakan mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan ini sama kesana dan seterusnya. Walah dia ngasih tahu, pus berangkat begitu saja. Tiba-tiba sudah di sana. Tapi akhirnya ente nikahi anak orang untuk kamu tinggalkan. Kamu nikahi, kamu punya anak darinya 7 orang, 8 orang, mungkin lebih sebagian orang. Kamu terlantarkan begitu saja. Oh, itu Allah yang nyukupi. Allah jamin sudah. Tawakal Allah. Ya subhanallah. Final akal. Di mana akal? Orang tua mana yang rela dan mau anaknya diperlakukan demikian? Wa kafa bil mar'i itsman an yudhayyi'a man yaqut. Dalam riwayat disebutkan cukup dosa ketika seseorang menyia-nyiakan orang yang dia miliki kut kehidupannya. Artinya kamu sebagai suami, sebagai bapak, kamu yang harus mencukupi anak istrimu dan itu kamu sia-siakan. Tanggung jawab itu tidak kamu pikul dengan baik. Fala haula wala quwata illa billah. Apa hukumnya SPP? Apakah itu tidak sesuai dengan salafus soleh atau amalannya hizbi? Tidak. Yang mengatakan itu menyalahi manhaj salaf atau itu merupakan ciri dan bentuk amalan hizbi, jahil. Dan tidak punya pendahulu dari para ulama. Syuf, penting bagi seorang talibul ilm untuk dia itu tahu diri. Jangan berbicara sesuatu yang dia enggak punya imam, enggak punya pendahulu yang dia pegangi. Itu wasiat Imam Ahmad Ibnu Hanbal, la taqul fi mas'alah illa walaka fiha imam. Jangan kamu bicara permasalahan tertentu kecuali kamu punya imam. Ini telah ditanyakan kepada alim fulan, telah ditanyakan kepada Syekh fulan dan ini jawaban beliau dan saya pegangi jawaban ini. Sementara enggak ada, para ulama membolehkan. Kita tanyakan yang semacam ini diperbolehkan oleh para masyayikh kita di negeri yang tidak ada bantuan atau apa namanya dana dari pemerintah untuk operasional ma'had atau sekolah Ahlus Sunnah sehingga ditentukan murid ditarik SPP tiap bulan mereka bayar untuk kemaslahatan ma'had ya, untuk memberi intensif kepada beberapa mudarris guru yang ada di situ untuk operasional ma'had, untuk makan, untuk ini dan seterusnya. Labas boleh ta'awun alal birri wa taqwa. Hukum menaruh kotak amal di masjid. Sebaiknya jangan di masjid. Di luar masjid. Agar tidak terkesan menghinakan dakwah atau tempat peribadatan yang mulia. Jangan ditaruh di dalam masjid. Di tempat lain mungkin di kantor atau semisalnya. Kalau ada orang mau membantu atau menyumbang, ya taruh di situ. Nah. Apakah pemahaman sururiyah bahaya dan apakah mereka termasuk golongan khawarij? Itulah asal usul sururi. tokoh mereka Muhammad Surur Zainul Abidin mengkafirkan pemerintah Saudi yang ada waktu itu, zaman Raja Fahd bin Abdul Aziz, dikafirkan oleh dia. Lalu dia menghasut dan memprovokasi untuk ditegakkannya HAM di sana. Artinya ada kantor resmi independen untuk memperjuangkan dan membela nasib orang-orang yang teranggap terdolimi, agar hak-hak asasinya terjaga, agar mereka tidak terdolimi. Ini itu walhasil ini tokohnya yang kemudian berkembang dakwanya dan berkembang. Dia pakai baju salaf, berkedok sebagai seorang salafi ahlu sunnah, untuk menyusupkan pemahaman-pemahaman Sayyid Qutb dan Ikhwanul Muslimin yang kemudian dibongkar dan dibantah oleh para ulama kita. Maka jelas arah dakwah mereka kepada khuruj. Dakwah mereka berujung kepada perbuatan khawarij. Dan seperti itulah bermula dakwahnya. Anehnya, kalau orang mau berakal, dia nyerukan kafir pemerintah ini. Kalau pemerintah yang memfasilitasi segala peribadatan kaum muslimin di dunia, bahkan bukan sekedar di sana. Kalau di sana jangan tanya sudah. Masjidil Haram yang luar biasa, Haramain, Mekah, Madinah, nyaman orang ibadah, ber-AC. Walhasil diupayakan senyaman mungkin orang beribadah, dipermudah segala macamnya ininya, pencetakan mushaf, pembangunan masjid di sana, di sini, masya Allah, kafir. Kafir karena begini, karena bersama orang kufar, walak kepada Amerika dan seterusnya. Tapi dia sendiri yang kowar-kowar terak demikian. Di mana tinggalnya? Birmingham, Inggris, negara Muslim, masya Allah, negara Tauhid, Inggris, London sana. Oh ya, subhanallah, kif bisa diterima dan dibenarkan oleh akal, ente mengaku mengkafirkan negara Muslim karena ini kafir, negara yang masya Allah lima waktu dikumandangkan adzan. Di Inggris jangan harap bisa mendengar adzan kamu, dan dia lebih memilih tinggal di sana. Oh ya, subhanallah, jungkir balik akal pikiran mereka. Walhamdulillah ala al-afiyah. Apa arti rojak? Sekte menyimpang itu. Rojak nama radio mereka. Apa singkatannya? Kalau enggak salah, Radio Ahlu Sunnah Wal Jamaah gitu, atau Radio Ahlus Sunnah Wal Jamaah Jakarta, begitu singkatannya, mereka singkat rojak. Isinya atau orang-orangnya adalah sururiin, hizbiin yang selalu berhubungan dengan tokoh-tokoh hizbiin, tokoh-tokoh sesat, Ali Hasan Al-Halabi, Ibrahim Ar-Ruhaili, bahkan sempat mereka angkat link, mereka berikan kepada Muhammad Al-Arifi, tokoh kesesatan yang ada di Saudi sana, yang sekian kali duduk bersama perempuan di majelis, ketawa ke TV dengan harim, Nisa. Wah, dia buat ayat-ayat palsu Quran untuk menertawakan orang. Wah, dia guyon duduk bercengkrama dengan tukang sihir. Wah, ada sekian banyak penyakitnya. Dikasih link oleh mereka. Ceramah-ceramah audio atau apa namanya, Muhammad Al-Arifi. Ini mereka. Alhasil, masyayikh kita, para ulama kita telah tahu, seperti Syekh Rabi Hafidhullah, dan mentahdir keras agar orang yang menghormati agama dan manhajnya tidak mendengarkan dan tidak mengikuti acara-acara mereka. Ahlus Sunnah walhamdulillah mencukupi, punya radio, punya majalah, punya tabloid, punya ini, mingguan keluar, buletin. Alhamdulillah dakwah berjalan dengan baik. Alhamdulillah alamin. Wassallallahu alaihi wa sallam.